كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pasal yang ke-21 dari bab yang keempat fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Pasal yang ke-21 ini membahas tentang adab bagi para pembawa Al-Quran, yaitu para penuntut ilmu. Dan telah kita baca satu paragraf dari pasal yang ke-21 ini. Kita lanjut pada paragraf yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza jaa ila majlisi syaikh, apabila seorang talib dia datang ke tempatnya syaikh, ya, falam yajidhu, tetapi ternyata dia tidak mendapati syekh di tempatnya atau di majelisnya, ya, maka intadharahu, hendaknya seorang talib sabar menunggu, ya. Ketika datang ternyata dia dapati syekhnya belum datang atau tidak ada di majelis, maka hendaklah dia intazarahu, menunggunya. Walazama babahu, dan tetap berada di depan pintunya, itu pintu rumahnya. Wala yufawwitu wazifatahu, dan dia tidak meninggalkan tugasnya sebagai penuntut ilmu. Yani tetap sabar menunggu sampai syekhnya keluar dari rumahnya atau sampai gurunya atau syekhnya datang ke majelis untuk mengajar. Illa an yakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali kalau khawatir syekhnya tidak suka kalau ditunggu, ya, nah, di depan rumahnya, ya, atau yang semisalnya. Illa an yakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali kalau khawatir atau takut syekhnya enggak suka ditunggu, ya, bi an ya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainih, yakni seorang talib dia mengetahui bahwa kebiasaan syekhnya itu adalah mengajar pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, wa annahu la yuqri'u fi ghairi, dan bahwasannya syekhnya atau gurunya itu tidak mengajar di selain waktu tersebut yang sudah ditetapkan. Nah, ini jika dia khawatir syekhnya tidak menyukai, ya, kalau didatangi di selain waktu yang telah ditetapkan, ya, oleh syekhnya untuk mengajar. Namun jika tidak ada kekhawatiran ini, maka dia tetap bersabar menunggu kedatangan syekhnya atau menunggu syekhnya atau gurunya keluar dari rumahnya. Ya. Kemudian kata beliau lagi, wa idza wajada syekha naiman au mustaghilan bi muhimmin lam yasta'zin alaih bal yasbiru ila istiqadhihi wa faraghihi aw yansarifu was-sabru aula. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila seorang talib dia mendapati syekhnya atau gurunya ternyata naiman, ketiduran, aw mustaghilan bi muhimmin, atau syekhnya ternyata sedang sibuk dengan suatu urusan, lam yasta'zin alaih, maka hendaknya seorang talib tidak isti'zan, tidak meminta izin, yakni minta izin untuk masuk ke rumahnya untuk belajar seperti biasa. Lam yasta'zin. Kalau terlihat seperti ini, syekhnya tidur, sedang istirahat, atau sedang sibuk, ya, maka jangan memaksa. Jangan dia meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Bal yasbir. Akan tetapi hendaknya dia sabar. Ila istiqadhihi. Sabar sampai syekhnya bangun. Wa faraghihi, atau sabar sampai syekhnya selesai dari kesibukannya. Aw yansarifu, atau boleh juga kalau keadaan seperti ini boleh dia kembali saja. Ya. Was-sabru aula, tetapi sabar lebih aula. Sabar lebih utama. Itu sabar sampai menunggu syekhnya bangun. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan juga selain beliau dari kalangan para sahabat melakukan hal ini. Yakni sabar ketika ada keperluan ingin bertanya tentang hukum, tentang ilmu. Namun yang mau ditanya ini sedang istirahat, ya, maka sabar menunggu di depan pintu rumahnya sampai yang hendak ditanya ini keluar dari rumahnya. Adapun yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata kepada seorang dari Al-Ansar, halumma falnas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yaum katsir. Mari, ya, beliau ngajak seorang yang sebaya dengan beliau, ya. Mari kita mendatangi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada hari ini mereka banyak. Ya, mereka sedang berkumpul. Nah, karena berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga menyebabkan para sahabat berdatangan. Kata Abdullah bin Abbas, ini kesempatan ini, banyak para sahabat. Ya. Ayo kita menimba ilmu dari mereka. Nah. Kata orang ini yang diajak, wa ajaban laka ya ibn Abbas atara an-nasa yaftaqiruna ilaik wa fi an-nasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Aneh kamu ini Abdullah bin Abbas, ya. Apakah kamu melihat manusia akan membutuhkanmu, ya, sedangkan di tengah-tengah manusia ini masih banyak para sahabat, ya, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meninggalkan orang ini dan beliau mulai untuk bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau temui. Nah, beliau menanyakan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sampai datang berita tentang suatu hadis kepada beliau, kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana hadis ini diriwayatkan melalui salah seorang sahabat, ya. Maka beliau pun mendatangi sahabat tersebut yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, fa'ati babahu wa huwa qail. Aku datangi rumahnya, namun ternyata yang mau saya tanya ini sedang qail, sedang qailulah, sedang istirahat siang. Fa'atasawwadu ridai ala babihi, tusfirrihu alayya minat turab. Beliau pun naam, ya, berbaring dengan ditutupi selendangnya, ya, di depan pintu rumah sahabat tersebut. Nah, ya, karena di luar rumah maka debu-debu berterbangan, ya, mengenai beliau radhiyallahu taala anhuma. Artinya sahabat Abdullah bin Abbas ketika datang ke rumah sahabat yang mau ditanya tentang hadis, ya, ternyata sedang istirahat. Maka beliau sabar menunggu di depan pintu rumahnya, ya, sampai sahabat tersebut keluar dari rumahnya. Pada akhirnya, maka sahabat tersebut pun keluar dari rumahnya. Nah, dan dia berkata, ya ibn ammi Rasulillah, ma ja'a bika, ala arsalta ilayya fa'atik. Ya. Wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ada apa gerangan datang? Ya. Ada keperluan apa? Tidakkah engkau cukup mengutus orang, ya, supaya aku datang? Ya. Maka aku pun akan datang. Nah, kata sahabat ini, maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ana ahaqqu an atiyak, aku lebih pantas untuk mendatangimu. Nah, Karena al-ilmu itu apa? Didatangi. Nah, maka beliau pun bertanya kepada sahabat tersebut tentang hadis. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa'asha dhalika ar-rajul al-ansari hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nas hawli yas'aluni fa yaqulu hadzal fata aqallu minni. Nah, berjalannya waktu, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma banyak belajar dari para sahabat yang lain, ya, sampai pada akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi orang yang didatangi, ya, menjadi ulama, menjadi alim di saat itu. Dan lelaki yang dulu diajak untuk sama-sama belajar kepada para sahabat itu juga masih hidup, ya. Nah, dan lelaki Al-Ansari itu melihatku sedangkan aku sudah ditanya oleh manusia, yaitu manusia sudah berkumpul di sekitarku dan mereka bertanya kepadaku, yaitu beliau sudah menjadi alim. Lelaki Ansori ini melihat, ya, keberhasilan dan kesuksesan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam talabul ilmi, ya, sampai akhirnya dia mengatakan, hadzal fata aqallu minni, pemuda ini yaitu Abdullah bin Abbas lebih berakal daripada saya, ya, kata pria atau laki-laki Al-Ansori ini. Asyahid di sini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sabar menunggu orang yang hendak beliau tanya tentang hadis, ya. Ketika beliau datangi dan sahabat tersebut sedang istirahat, maka beliau pun bersabar. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam paragraf yang berikutnya, wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi at-tahsil fi waqti al-faragh wan nashat wa quwwati al-badan wa nabahati al-khatir wa qillati ash-shaghilat qabla awaridil batalah wartifa'il manzilah. Nah, seyogianya, ya, seseorang hendaknya benar-benar bersungguh-sungguh, ya, yajtahidun, ya, bersungguh-sungguh fit tahsil, dalam tahsil al-ilm, dalam meraih ilmu, dalam menuntut ilmu, fi waqtil faragh, di waktu-waktu luangnya. Jadi ketika waktu luang, hendaknya kesemangatannya itu lebih besar, ya. Karena kesempatan di waktu luang untuk mendapatkan al-ilm wan nasyat, demikian pula di waktu-waktu nasyabnya, di waktu dia sedang semangat. Nah, seyogianya seorang talib, dia bersungguh-sungguh, yajtahidun, di waktu semangatnya. Ya, karena kadang jiwa ini ada masa semangat, ada masa futur, ya, malas. Nah, dan masing-masing orang berbeda-beda keadaannya. Asy-Syaikh di sini mengingatkan agar seorang talib itu bersungguh-sungguh untuk tahsil al-ilm di waktu luangnya, ya, dan di waktu semangatnya. Wa quwwatil badan, dan di waktu selagi badan sedang kuat, ya. Karena bisa jadi kadang badan sedang kuat, ya, kadang lemah, ya, loyo. Nah, maka di saat badannya kuat, ya, fit, sehat, maka istahidu, ya, bersungguh-sungguhlah dalam tahsil al-ilm di saat-saat tersebut. Wa nabahatil khatir, dan di saat-saat pikiran ini fresh, ya. Nah, di saat-saat bisa menghafal dengan baik, di saat-saat bisa menyerap penyampaian ilmu dengan baik, ya, maka manfaatkan saat-saat itu. Wa qillati syaghilat, dan saat sedikitnya kesibukan. Nah, manfaatkan ini. Ketika kesibukan masih sedikit, maka manfaatkan untuk bersungguh-sungguh dalam tahsil al-ilm. Qabla awaridil batalah wa irtifail manzilah, sebelum nanti datang kesibukan-kesibukan yang akan menghalangi. Sebelum tinggi kedudukannya nanti. Ya. Sebelum dia jadi orang yang terpandang, ya. Nah, sehingga akan berat untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Atau sebelum datangnya kesibukan-kesibukan yang nantinya akan menghalangi dia dari thalabul ilmi, ya. Nah, maka selagi ada waktu luang, sedang semangat, badannya sedang fit, ya. Nah, pikiran sedang fresh, ya. Bisa menyerap ilmu, bisa menghafal. Kesibukan sedikit, ya. Di saat-saat ini istahidu fi tahsil al-ilm. Bersungguh-sungguhlah dalam tahsil al-ilm. Sebelum datang tadi kesibukan-kesibukan yang akan menghalangi seseorang dari thalabul ilmi, atau sebelum dia menjadi orang yang terpandang, yang memiliki kedudukan, ya. Nah, sehingga dia akan terhalangi dari datang ke majelis ilmu. Nah, faqad qala amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu, ya. Nah, yaitu dalamilah ilmu, ya. Ya, ini bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Tafaqqah, ya. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian jadi pemimpin, ya. Ya, ini sebelum kalian punya jabatan, ya, punya kedudukan. Nah, tafaqqahu, bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu, ya, bertafaqquh fid din, ya. Tuntutlah ilmu sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Maknahu, maknanya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wajtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasiru sadatan. Bersungguh-sungguhlah kalian, ya, untuk menyempurnakan keilmuan kalian, ya. Sedangkan kalian adalah sebagai atba, ketika kalian masih atba, masih sebagai pengikut, ya. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian nanti akan menjadi sadah, menjadi pemimpin, ya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menyempurnakan keilmuan kalian, ya. Selagi kalian menjadi atba, menjadi pengikut, ya. Menjadi rakyat biasa, ya. Sebelum kalian nanti akan menjadi sadah, ya. Menjadi pemimpin, yang tentunya namanya pemimpin banyak urusan, ya. Banyak kesibukan. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum min at-ta'allum, kata beliau, karena kalian apabila sudah menjadi sadah, sudah menjadi orang penting, ya, sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi pejabat, matbu'in, ya, kalian menjadi orang-orang yang diikuti, diteladani, imtana'tum min at-ta'allum, maka kalian akan terhalangi dari ta'allum, terhalangi dari talabul ilmi, ya. Karena kesibukan, ya. Nah, atau karena protokoler yang harus dijaga, ya. Atau yang semisalnya, ya. Lirtifai manzilatikum wa kasrati syughlikum, karena sudah tingginya kedudukan kalian dan banyaknya kesibukan kalian. Wahada makna qaulil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini semakna dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tafaqqah qabla an tar'asa. Fa idza ra'asta fala sabila ila at-tafaqquh. Kata beliau, tafaqqah. Ya. Tuntutlah ilmu. Bertafaqquhlah, ya. Bertafaqquhlah fid din, yaitu tuntutlah ilmu agama. Qabla an tar'asa, sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta, apabila kalian atau engkau sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan untuk tafaqquh, ya. Untuk tafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu. Karena tadi lirtifa'il manzilah wa kasrati syughl, karena tingginya kedudukan atau jabatan dan karena banyaknya kesibukan. Nah, maka seorang talib dia memanfaatkan dengan maksimal, ya, waktu-waktu luangnya, saat-saat semangatnya, saat kuat badannya, ya, saat fresh pikirannya, ya, saat sedikit kesibukannya. Nah, saat-saat seperti ini dimanfaatkan dengan maksimal, ya. Nah, baik, selesai dari pasal yang ke-21. Nah, sudah masuk waktu Isya 6, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.